Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'du. Fa ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala pada kesempatan di malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya al-Imam al-Hafidh Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab pertama yang disebutkan oleh beliau, yaitu al-hathu ala luzumil aql wa sifatul aql labib, anjuran untuk senantiasa berakal ya, atau memperhatikan akal dan sifat seorang yang berakal cerdas. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullah, ucapan al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fal wajibu 'alal 'aqil an yakuna bima ahya aqlahu minal hikmati atlafa minhu bima ahya jasadahu minal qut." Maka wajib bagi seorang yang berakal untuk dia lebih bersemangat ya, lebih takalluf, lebih berusaha terhadap apa yang menghidupkan akalnya ya. Wajib bagi seorang yang berakal untuk dia lebih berusaha ya, lebih takalluf terhadap apa yang menghidupkan akalnya berupa hikmah ya, berupa hikmah, hikmah, ilmu, nah, ini termasuk di dalamnya. Nah, aklafa minhu bima ahya jasadahu minal qut ya, dia lebih bersemangat, lebih berusaha, lebih perhatian dari apa yang menghidupkan jasadnya berupa makanan. Ya. Maknanya apa? Maknanya seorang yang berakal itu harusnya dia lebih memperhatikan perkara-perkara yang menghidupkan akalnya daripada perkara-perkara yang menghidupkan jasadnya. Nah, bukan maknanya atau bukan berarti seorang tidak perlu memperhatikan kondisi keadaan kesehatan jasadnya, bukan. Ya, tapi hendaknya untuk perkara yang menghidupkan akalnya dia lebih bersemangat lagi, lebih perhatian daripada jasadnya. Bisa dipahami ya? Karena biasanya ya, orang itu lebih semangat untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kesehatan badannya. Ya, apakah itu dia berolahraga untuk menjaga stamina badannya, ya, tubuhnya, ataupun dia mengkonsumsi makanan-makanan sehat bergizi, ya, untuk menambah kebugaran ataupun menjaga kesehatan tubuhnya. Dan perkara-perkara yang lainnya, menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan tubuhnya menjadi sakit. Ini biasanya ya, manusia seperti itu. Nah, sangat perhatian. Nah, tapi untuk perkara yang menghidupkan akalnya berupa ilmu, ma'rifah ya, yaitu dengan belajar, thalabul ilm dan yang semisalnya, banyak yang mengabaikan, banyak yang menyepelekan, banyak yang tidak perhatian, ya, banyak yang menganggap itu perkara yang tidak penting, padahal itu perkara yang paling utama, ya, perkara yang paling utama. Nah. Kata beliau, li'anna qutal ajsam al-mata'im, karena kut itu adalah makanan konsumsi. Karena kutul ajsam, makanan ya ataupun konsumsi badan itu adalah mata'im, makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, nasi, lauk pauk, buah-buahan ya dan yang lainnya, itu kutul ajsam. Nah, konsumsi badan. Wa qutul aql, wa qutul aqli al-hikam. Adapun ya, konsumsi akal itu adalah hikmah. Hikmah-hikmah, ilmu. Ya, pelajaran-pelajaran. Ini konsumsi akal. Nah. Ini yang menghidupkan akal ya seperti ini. Berarti apa? Seorang harus belajar untuk dia menghidupkan akalnya. Nah, fakama annal ajsad tamutu inda faqdit ta'am wasyarab, maka sebagaimana jasad dia akan mati apabila kehilangan makanan dan minuman. Ya, badan kita kalau tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, sehari mungkin bisa bertahan, dua hari sudah mulai lunglai, tiga hari ya, sudah mulai ya tidak karuan ya, dan seterusnya, maka dia akan mati. Nah, ini kalau tidak mendapatkan asupan makanan, mati badan kita, mati. Wa kadzalikal uqul idza faqadat qutuha atau qutaha minal hikmati matat. Demikian pula akal, idza faqadat qutuha, apabila ya makanannya hilang, konsumsinya hilang, minal hikmah, berupa hikmah, berupa ilmu, matat, maka akal tersebut akan mati, tidak mendapatkan asupan ilmu ya, dia meninggalkan thalabul ilm, dia meninggalkan lingkungan para penuntut ilmu, tidak belajar, tidak mendengarkan kajian-kajian ilmu ya, bahkan sebaliknya dia tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, bahkan waliyazubillah dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang haram, maka akalnya mati ya, mati. Dan itu realita, kenyataan ya, kenyataan. Banyak orang-orang yang Masya Allah, yang tadinya alal jadah, di atas kesungguhan, ya, di atas kebaikan, dia seorang penuntut ilmu, misalnya seorang santri, yang kesehariannya adalah ilmu, ilmu, dan ilmu, kemudian dia meninggalkan dunia dia, yaitu dia meninggalkan aktivitasnya sebagai penuntut ilmu, ya, lebih memilih dunia, maka lama-kelamaan, sudah, hilang akalnya, ya, sedikit demi sedikit sunnah ditinggalkan, ya. Nah, bahkan waliyazubillah semakin jauh dari agama. Nah, ini, ya, akan mati akal seorang. Maka kita butuh, ya, senantiasa butuh terhadap ilmu. Dan ini ucapan beliau ini semisal dengan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum minat ta'ami wasyarab. Manusia terhadap ilmu ya, manusia terhadap ilmu itu lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Manusia terhadap ilmu lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Ya, perhatikan ucapan beliau ini. Lebih mereka butuhkan dari makanan dan minuman. Li'anna rajul, ya. Li'anna rajul, karena seseorang hajatuhu ila ta'am wa syarab, kebutuhan dia terhadap makan dan minum, ya, fi yaumin, dalam satu hari, marrah au marrotain. Seorang, ya, butuh makan dalam satu hari itu hanya sekali ataupun dua kali. Tentunya yang beliau sebutkan ini di zaman beliau. Di zaman para ulama terdahulu, ya, kebiasaan mereka itu ya makan sekali cukup. Atau paling banyak dua kali cukup. Ya, adapun di zaman kita, di masa kita ini tentunya beda keadaannya. Ya, kita makan secara normal adalah tiga kali. Nah, itu paling banyak. Kita makan sehari tiga kali. Makanan pokok ya tentunya ya. Itu beda dengan cemilan-cemilan yang lainnya. Ya. Ala kulli hal, ya, kita butuh makan paling satu hari sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Ya. Nah, ada batasannya. Ya. Wa hajatuhu ilal ilm, kata beliau, wa hajatuhu ilal ilm, sementara kebutuhannya terhadap ilmu, kebutuhan seorang terhadap ilmu, fabi'adadi anfasih. Ya, fabi'adadi anfasih. Itu sebanyak apa? Sebanyak tiupan nafasnya, sebanyak hembusan nafasnya. Dia butuh ilmu. Dia bangun tidur, dia butuh ilmu. Dia berjalan, butuh ilmu. Setiap aktivitasnya dia butuh ilmu. Karena manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini, perjalanan kita hidup di dunia ini, aktivitas kita menjalani kehidupan di dunia ini, itu adalah dalam rangka merealisasikan ibadah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan ibadah? Tentunya dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, ya tidak dikatakan ibadah. Ya, dengan ilmu. Kita mau beribadah butuh ilmu, sehingga kita belajar. Ya. Nah, sehingga kita belajar bagaimana ya cara kita menjalani hidup ini agar semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Butuh ilmu. Ya. Ketika kita sendirian, kita butuh ilmu. Ketika kita sedang berkumpul bersama saudara-saudara kita, butuh ilmu. Ya, ketika kita lagi senang butuh ilmu, ketika kita lagi sedih butuh ilmu, ketika kita lagi kaya butuh ilmu, ketika kita lagi miskin juga butuh ilmu, ketika kita kecil butuh ilmu, ketika dewasa butuh ilmu, semuanya. Ketika bujang butuh ilmu, mau nikah butuh ilmu, sudah menikah butuh ilmu, sudah tua butuh ilmu, semuanya butuh terhadap ilmu. Tidak ada habisnya, sampai apa? Sampai mati baru selesai. Ya, kebutuhan seorang menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taqallubu fil amsar wal i'tibaru bi khalqillah mimma yazidul mar'a aqlan wa in 'adimal mala fi taqallubi. Dan pergantian masa, ya, pergantian masa, perubahan zaman. Naam. Yani seorang memperhatikan zaman, memperhatikan perubahan zaman, wal-i'tibaru bi khalqillah, dan memperhatikan ya ciptaan-ciptaan Allah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah, mimma yazidul mar'a aqlan, termasuk perkara yang menambahkan akal seseorang, termasuk perkara yang bisa menambah akal seseorang. Memperhatikan perubahan zaman. Ya. Ya, ini kita mengambil ibroh dari perubahan-perubahan masa yang ada. Kita belajar sejarah bagaimana keadaan kehidupan sebelum kita, sebelum kita lahir. Bagaimana kehidupan keadaan orang-orang sebelum kita bagaimana? Belajar. Ya, perubahan masa. Sejarah. Ya. Makanya ada istilah apa? Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Penting, ya. Untuk kita mengambil ibrah dari kejadian-kejadian masa lalu. Wal i'tibar bi khalqillah, dan mengambil pelajaran ya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang menambahkan akal seseorang. Ya, tadabbur, kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita perhatikan diri kita sendiri. Ya. Wa fi anfusikum afala taqilun, dan pada diri kalian sendiri, pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian memikirkan bagaimana sempurna, bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Ya. Hendaknya kita perhatikan. Sehingga dengan itu kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ya. Naam, dan yang lainnya. Baik. Kemudian beliau membawakan sebuah syair ya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Muqatili. Kata beliau ya, kata Abdurrahman bin Muhammad Al-Muqatili membawakan syair, inna zal aqli yara gunman lahu adamal mali idha mal aqlu sah ma 'alal mar'i bi'udmin subbatun in wafal 'aqlu wa in dinun salah. Naam. Makna dari syair ini atau bait ini, inna dzal 'aqli, sesungguhnya orang yang berakal, dzal 'aqli, orang yang memiliki akal, yara gunaman atau yara gunman lahu adamal mal. Dia melihat ketiadaan harta pada dirinya itu sebagai ghanimah. Ya. Orang yang berakal dia menganggap ataupun melihat bahwa ketiadaan harta yang dimiliki dia itu sebagai ghanimah. Sebagai bentuk ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Ya. Harta. Harta perolehan. Nah, orang yang berakal kata beliau dia melihat ya ataupun menganggap bahwa ketiadaan dia akan harta itu sebagai ghanimah. Syaratnya apa? Idza mal aqlu sah, apabila akalnya sehat. Ya. Orang yang akalnya sehat, yang berakal sehat, ketika dia dalam keadaan kesulitan, sulit harta, miskin, ya, maka itu bagi dia sebagai ghanimah, sebagai kesempatan bagi dia ya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ataupun mencari keutamaan-keutamaan yang besar dari apa? Dari kemiskinan yang dia alami. Dengan kemiskinan yang Allah takdirkan terhadap dirinya ya, dia menjadi seorang yang bersabar. Ya. Menjadi seorang yang bersabar dengan kemiskinan yang dia alami ya, dia menjadi seorang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang lebih ya merasa bahwasanya dirinya itu rendah, merendahkan dirinya di hadapan Allah ya. Dengan kemiskinan ataupun kesulitan yang sedang dia alami ya, dia lebih semangat beribadah, bahkan lebih bersemangat menuntut ilmu ya, menuntut ilmu lebih bersemangat. Oleh karena itu ya, sebagaimana yang disampaikan atau diceritakan oleh sebagian dari murid-murid Syekh Muqbil ya, bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau pernah menyampaikan di hadapan murid beliau, ya abnai, wahai anak-anakku, bersyukurlah kalian atas kemiskinan yang kalian hadapi. Ya. Kenapa? Karena kalian miskin inilah kalian menjadi seorang penuntut ilmu. Nah. Ya. Nah. Ya memang rata-rata orang yang belajar itu bukan orang-orang yang kaya, walaupun ya banyak orang-orang kaya, orang-orang berada banyak. Tapi itu pun dia harus meninggalkan, ya, harus meninggalkan kehidupan mewahnya, kehidupannya yang kehidupan dia yang bergelimang harta harus dia tinggalkan ketika dia menuntut ilmu. Ya. Orang kaya misalnya masuk ke pondok. Ya, pondok salafi tentunya ya, bukan pondok-pondok modern. Pondok-pondok salafi yang rata-rata ya seperti kita ini keadaannya. Ya, hidup serba terbatas. Ya. Tentunya dia harus meninggalkan, ya, apa yang dirasakan dia, ya, ketika dia di rumah, dia bisa biasa hidup mewah, biasa makan enak misalnya, ya. Nah, ketika dia di pondok, maka dia harus bersabar dengan makanan yang seadanya. Nah, yang biasanya makan lauknya ayam setiap hari atau mungkin daging, dia harus makan dengan lauk tempe. Itu pun sudah masya Allah sudah lumayan. Ya, yang biasanya dia tidur di kasur yang empuk, mungkin ketika dia mondok hanya tidur di karpet, di ambal, ya, dan itu pun sudah lumayan. Nah, ini, ya, terkadang ketika seorang dalam keadaan susah, ya, miskin, dia lebih bersemangat menuntut ilmu. Nah, ya, bukan berarti orang kaya tidak bisa tidak semangat menuntut ilmu, bukan itu. Tapi kebanyakannya seperti itu, ya, kebanyakannya seperti itu. Dan kalau kita lihat pun, ya, kehidupan atau sirah dari para ulama, rata-rata mereka adalah orang-orang yang sulit, orang-orang yang miskin, ya. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau menjual sendal beliau, ya, dalam rangka untuk membeli peralatan tulis untuk belajar, ya. Nah, dan banyak kisah-kisah dari para ulama, bahkan sebagian mereka ada yang bekerja, ya, supaya bisa memenuhi kebutuhannya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga butuh biaya, ya. Menuntut ilmu juga tidak dipungkiri butuh biaya. Nah, butuh harta. Nah, kita belajar butuh kitab. Dan kitab itu dibeli. Apalagi sekarang kitab harganya lumayan. Butuh pengorbanan. Intinya yang namanya menuntut ilmu, yang namanya belajar, butuh pengorbanan. Ya, butuh kesabaran. Baik. Ma'alal mar'i bi'udmin subbatun. In wafal aqlu wa in dinun solah. Bukanlah bagi seseorang, ya, ketiadaan harta itu sebagai celaan, ya, ma'alal mar'i bi'udbin, ini bi'adamil mal. Bukanlah bagi seseorang ketiadaan harta tersebut sebagai celaan. Syaratnya apa? In wafal aqlu wa in dinun salah. Apabila akalnya itu apa, sempurna, akalnya sempurna, akalnya sehat, wa in dinun salah, dan apabila agamanya itu baik. Ini, karena banyak juga orang miskin, ya, yang kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Banyak pula orang miskin yang menjadi penjahat, menjadi sampah masyarakat, banyak, ya. Karena orang-orang seperti ini tidak berakal dan tidak punya agama, ya, atau lemah iman. Nah, baik. Dan tentunya kekayaan, kaya dan miskin itu realita kehidupan, ya, yang senantiasa kita alami dalam kehidupan dunia ini. Orang kaya tidak dicela karena kekayaannya. Orang miskin juga tidak dicela karena kemiskinannya. Dua-dua, keduanya semuanya, ya, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kaya bagaimana memanfaatkan kekayaannya untuk perkara-perkara yang itu ya bisa memperbaiki agamanya. Dia korbankan harta kekayaannya, dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya pun berkah, bermanfaat. Demikian pula yang miskin, ya, dia bisa mendapatkan sekian banyak keutamaan dengan kemiskinan yang dia alami. Nah, sambil tentunya dia berusaha, ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik. Kemudian beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Hibban membawakan ucapan, ya, dari Hatim bin Ismail rahimahullah, ya, Hatim bin Ismail rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, "Mastauda'allahu aqlan 'abdan illa istanqadhahu bihi yauman ma." Mastauda'allahu aqlan 'abdan illa istanqadhahu bihi yauman ma. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada seorang hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan akal bagi seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia pada suatu hari. Ya. Yani orang yang berakal ketika terjadi musibah, terjadi huru-hara, ya, dengan akalnya dia akan selamat. Ya, dengan hikmah yang dimilikinya, dengan ilmu yang dimilikinya ketika terjadi musibah, ketika terjadi fitnah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dengan akal yang dia miliki. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqlu dawa'un al-qulub. Al-aqlu dawa'ul qulub. Wa matiyatul mujtahidin. Akal merupakan obat hati. Ya. Akal itu merupakan obat bagi hati. Wa matiyatul mujtahidin. Dan tunggangannya para mujtahidin, para ulama. Ya. Nah, hewan tunggangan, matiyah, ya, matiyah yaitu hewan tunggangan. Wa matiyatul mujtahidin. Dan hewan tunggangan, ya, ini kendaraan, ya, kendaraan. Dan kendaraan para mujtahidin. Wa bazru hirasati al-akhirah. Dan bibit, ya, bagi petani akhirat. Bibit ataupun benih bagi petani akhirat. Wa tajul mukmin fid dunya, dan mahkota seorang mukmin di dunia. Karena seorang mukmin dengan akalnya itu menjadi hiasan bagi dia. Dia akan menjadi manusia yang dimanusiakan di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, akan dianggap keberadaannya di tengah-tengah manusia dengan apa? Dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Wa uddatuhu fi wuqu'in nawaib, dan bekal baginya ketika terjadi musibah. Nawaib. Nawaib ini musibah, kesulitan-kesulitan, ya. Fitnah. Nah, ini bekalnya. Ini beliau sebutkan di sini keutamaan akal. Ya, bahwasanya akal itu obat bagi hati. Nah, demikian pula kendaraan bagi para mujtahid. Nah, dengan akalnya seorang mujtahid, seorang ulama tentunya bisa mengambil istimbat ilmu, ya, istimbat hukum-hukum dengan apa? Dengan kecerdasan mereka. Ya, dengan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian kata beliau, waman udimal aqla lam yazidhu sultanu izzan walal malu yarfa'uhu qadaran. Barang siapa yang tidak punya akal, wa man udimal akal, barang siapa yang tidak berakal, ya, maka tidak akan menambahkan kekuasaan dia, ya, tidak menambahkan kekuasaan dia itu kemuliaan. Ya, ini kekuasaan yang dia miliki tidak menjadikan dia mulia. Nah, kekuasaan dia tidak menambah kemuliaan bagi dirinya. Ini orang tidak berakal, ya. Nah, bahkan dia, ya, semakin menjadi manusia yang rendah, walaupun dia berkuasa, menjadi penguasa, tapi tidak berakal, ya. Perbuatannya bertentangan dengan akal. Walal malu yarfa'uhu qadaran. Demikian pula harta tidak mengangkat, ya, tidak akan mengangkat derajatnya. Ya, orang yang tidak berakal, kekuasaan tidak bisa menambah kemuliaannya, kekayaan tidak bisa mengangkat derajatnya. Nah, berapa banyak orang-orang kaya yang tidak berakal, ya. Nah, maka keberadaan dia malah akan menjadi apa? Menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah. Baik. Kemudian kita, kata beliau, wala aqla liman aghfalahu an ukhrahu ma yajidu min ladzati dunya. Dan tidak ada akal, ya, tidak ada akal bagi orang, ya, yang melalaikan dia dari akhiratnya. Tidak ada akal bagi seseorang yang melalaikan dia dari akhiratnya apa yang dia dapati dari kelezatan dunia. Nah, yakni bukanlah orang yang berakal bagi orang-orang yang dia terlalaikan dengan kelezatan dunia dari memikirkan perkara-perkara akhiratnya. Itu bukan orang berakal, lebih mementingkan dunia, ya. Nah, terlena dengan dunia. Nah, seolah-olah dia akan hidup kekal di dunia, sehingga yang dipikirkan, ya, adalah dunia, dunia, dan dunia. Tidak penting baginya urusan agama, enggak penting. Agama bagi dia hanya sekedar apa? Simbol saja, simbolis. Ya. Yang akan dia tampilkan ketika dibutuhkan saja. Sebagai bentuk apa? Pencitraan. Ya. Sebagai simbol saja. Nah, ketika momen-momen tertentu, musim-musim tertentu baru ditampakkan agama olehnya. Ya. Ketika Ramadan misalnya, kelihatan islami, masya Allah. Idul Fitri kelihatan islami, ya. Nah, selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, ya sudah, ya, maksiatnya lanjut, ya, pekerjaan-pekerjaan haramnya lanjut, ya, dan seterusnya. Ya, banyak seperti ini, ya. Baik. Fakama anna ashaddaz zamana al-jahl, fakadzalika asyaddul faqati adamul aql. Maka sebagaimana penyakit yang terus-menerus, az-zamana, zamana adalah al-marad, ya. Nah, penyakit yang apa namanya? Penyakit terus-menerus. Nah, sebagaimana penyakit yang terus-menerus adalah al-jahl, kebodohan. Kebodohan itu penyakit, ya. Kadzalika asyaddul faqati adamul mal. Demikian pula kemiskinan, ya. Yang paling miskin adalah tidak punya akal. Itu kemiskinan yang sesungguhnya. Tidak punya akal. Nah, ini. Nah. Wal aqlu wal hawa muta'adiyan. Dan akal, kata beliau, akal dan hawa itu saling bermusuhan. Artinya tidak akan tidak akan bersatu. Akal dan hawa nafsu itu tidak akan pernah bersatu. Ya. Nah, seorang mukmin ya, biasanya kalau dia terfitnah dengan syahwat, ya, dia terfitnah dengan syahwat, dia tergoda dengan perkara-perkara syahwat ataupun maksiat, biasanya di dalam dirinya itu terjadi pertentangan, ya kan? Terjadi pertentangan. Nafsunya mengajak dia kepada kemaksiatan. Tapi dia masih ada akalnya. Akalnya melarang dia. Ya, maka terjadi pertentangan, bergejolak itu. Dalam batinnya pasti akan bergejolak. Ya, maka ketika dia qadarullah terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia akan mengalami kegoncangan di dalam dirinya. Ini orang beriman tentunya ya. Nah, orang beriman yang berakal, dia tidak akan ridho, dia tidak akan senang dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Pasti ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan malu. Ini orang beriman, sehingga dia pun tidak ridho, tidak mau untuk menampakkan kemaksiatannya. Ya. Nah, akan terjadi pertentangan. Ini orang yang beriman, ya, yang berakal. Maka al-aqlu wal hawa muta'adiyan. Akal dan hawa nafsu itu saling bermusuhan, saling menentang. Ya. Nah, itu pasti dirasakan oleh setiap hamba mukmin. Ya, ketika dia terfitnah dengan kemaksiatan misalnya waliyadzubillah dengan perkara syahwat, terjadi pertentangan itu. Ya. Nah. Mau mencuri misalnya, pertentangan. Ambil enggak ya? Ambil enggak? Nah, tergantung mana yang lebih kuat. Ya. Mana yang lebih ya, kuat ketika itu, ketika saat itu, mana yang lebih mendominasi dia, akalnya atau hawa nafsu ataupun syahwatnya? Kalau hawa nafsunya yang lebih mendominasi, ya sudah, kalah akalnya, ya. Nah, kalah. Nah, tapi kalau akalnya ya yang mendominasi, imannya lebih kuat, maka hawa nafsunya kalah. Nah, ini baik. Maka seorang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu dikatakan dia tidak berakal, jahil. Jadi katakan jahil. Setiap orang yang melakukan maksiat dia jahil walaupun berilmu. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Ya. Sesungguhnya taubat itu adalah bagi orang-orang yang melakukan kejelekan karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu adalah bagi orang-orang yang melakukan kejelekan dikarenakan kebodohannya. Maka para ulama menafsirkan ya. Nah, bagaimana kebodohan orang yang melakukan perkara yang haram padahal dia tahu haram. Seorang muslim minum khamr. Coba tanya, apa hukum khamr? Dia tahu hukumnya haram. Seorang muslim mencuri. Ya. Dia tahu hukum mencuri. Nah, apakah yang seperti ini dikatakan dia bermaksiat karena kebodohan? Naam. Dia bermaksiat karena kebodohan. Ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan akan akibat dari perbuatan maksiatnya. Maka setiap orang yang melakukan kemaksiatan ya, maka dia jahil, dia tidak berakal. Nah, taib fal wajibu 'alal mar'i an yakuna li ra'yihi musrifan wa li hawa'u musawwifan. Nah, kata beliau, hendaknya ya, bagi seseorang untuk mengalahkan ra'yunya ya, atau hendaknya bagi seseorang ya, wajib bagi seseorang untuk dia memenuhi akalnya, yakni musif, yaitu menjejali apa namanya ya menjijikkan kalau kita makan, ya memasukkan makanan ke dalam mulut kita, ya itu. Itu hendaknya wajib bagi seorang untuk dia memenuhi akalnya, memberi asupan ya ini ya, memberi asupan. Dia memberi asupan pada akalnya. Walihawa'u musawwifan, dan ya hendaknya dia mengosongkan hawanya, mengosongkan hawa nafsunya. Akalnya diisi, hawa nafsunya dikosongkan. Jangan sebaliknya, hawa nafsunya dipenuhi, akalnya dikosongkan. Ini rusak yang seperti ini. Ya. Fa idza ishtabaha alaihi amran ijtanib aqrabahuma minal hawahu. Atau ijtanaba aqrabahuma minal hawa. Kata beliau, apabila tersamarkan bagi dia antara dua perkara. Nah, ini bimbingan untuk kita ya. Bimbingan dari beliau. Seorang imam besar, Ibnu Hibban rahimahullah, kata beliau, fa idza ishtabaha alaihi amran, maka apabila tersamarkan bagi dia dua perkara, ya. Ya ini perkara syubhat. Ini apa hukumnya ya? Halal apa haram? Ya, boleh apa tidak boleh ini? Nah, ya. Kata beliau, dia menjauhi yang paling dekat dengan hawa nafsunya. Itu yang paling dijauhinya. Jangan dia milih. Ya, ada dua perkara yang belum jelas antara yang halal dan yang haram. Ya. Tapi dia melakukan apa? Melakukan yang lebih sesuai selera hawa nafsunya. Ah, ini lebih enak. Ya. Nah, ini ternyata yang haram ini lebih enak. Oh, saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini halal misalnya. Ya. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini halal karena lebih enak bagi dia. Nah. Seperti misalnya qot. Kalau di Yaman ada qot. Ya, makanan yang biasa dikonsumsi ya oleh orang-orang Arab semacam ganja ya. Kalau di Indonesia semacam daun ganja. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang memfatwakan itu haram karena memabukkan. Karena dengan memakan daun kot tersebut ya bisa membuat apa istilahnya fly, bisa membuat orang terbang, pikirannya terbang. Dia akan merasa enteng, ya akan merasa senang. Ya, memabukkan. Ya, sebagaimana mengkonsumsi ganja misalnya. Ya. Nah, insyaallah tidak ada yang pernah mengkonsumsinya. Enam. Ya, seperti itu qot. Nah, itu sebagian ulama memfatwakan haram dan tentunya itu yang lebih benar tanpa diragukan. Sebagian lagi ada ulama-ulama ya masyayikh siwar memfatwakan itu halal. Nah, maka dalam keadaan seperti ini kalau orang lebih mengikuti hawa nafsunya ya tentunya dia akan menjauhi yang condong kepada hawa nafsunya. Demikian pula misalnya musik. Ya, musik jelas haram. Musik jelas haram. Ya. Kalau di kalangan orang-orang awam, awamun nas, awamun muslimin, ada yang menganggap musik itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau musiknya musik nasyid, gambus, marawis atau yang semisalnya selawat-selawat, ini boleh. Ya. Nah, yang enggak boleh itu musik-musik yang isinya cinta-cintaan. Ya. Dangdut koplo misalnya atau yang semisalnya. Ini yang haram. Ya, kita ambil yang halal saja. Kita musikan tapi musik Islami. Ya, walaupun harus dengan memilih musik rock, tapi rocknya yang Islami, musik rock Islami, disco yang Islami. Ya. Nah, ini mengikuti hawa nafsunya. Baik. Li'anna fi mujanabatil hawa islahas sarair wa bil aqli tasluhud dhamair. Karena di dalam menjauhi hawa nafsu itu akan memperbaiki as-sarair, memperbaiki kondisi hati. Ya, memperbaiki sarair. Wa bil aqli tasluhud dhamair. Dan dengan akal itu akan memperbaiki dhamair, perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu dibiasakan. Ya, untuk kita apa? Menjauhi perkara-perkara yang itu sesuai selera kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan. Jadi intinya jangan kita memilih satu perkara yang itu tolak ukurnya adalah hawa nafsu ataupun selera. Jangan. Ya, tentunya semuanya dikembalikan kepada ilmu. Demikian pula tadi dalam permasalahan halal dan haram, perkara-perkara yang syubhat tentunya kembali kepada ilmu, bukan kepada hawa nafsu, ya, kepada ilmu. Ya, kalau memang dalil yang kuat mengatakan itu halal, ya tidak mengapa. Ya, tapi yang menjadi tolak ukurnya memilih sesuatu bukan hawa nafsu, bukan yang penting enak, ini lebih enak diamalkan, ini pendapat ini lebih enak. Ya, pendapat yang membolehkan nikah mut'ah misalnya lebih enak. Waliyahzubillah. Ya. Nah, barang siapa? Kata para ulama, man tatabba'azzalatil ulama tazandaq. Ya. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama yang pendapatnya pendapat yang lemah, itu yang dia pilih, itu yang dia cari-cari mana pendapat ulama yang membolehkan. Karena banyak perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Tapi ada orang-orang yang dia mencari-cari. Ini hukum ini ada ulama yang membolehkan loh. Ini hukum ini juga ada ulama yang mengatakan halal. Ya, saya mengikuti ulama ini yang mengatakan halal. Nah, ini. Orang yang seperti ini apa? Tazandak. Dia akan menjadi seorang yang zindik, waliyallahu ya. Akan menjadi seorang yang sedikit demi sedikit keluar dari Islam. Ya, waliyallahu billah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.